بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Kita sekarang masuk ke ayat yang kedua dari pelajaran bab as-sabr. Berkata al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin bab as-sabr, ayat yang kedua beliau nukil, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wan naqs minal amwali wal anfus was samarat fabashshiris sabirin. Allah menerangkan dalam ayat ini dengan firman-Nya, sungguh pasti kami akan uji kalian dengan sesuatu yang sedikit dari sedikit rasa takut ataupun rasa lapar dan kurangnya harta ataupun jiwa ataupun buah-buahan. Wabashshir sabirin, dan sampaikanlah berita gembira untuk orang-orang sekarang. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Allah berjanji dalam ayat ini bahwa pasti Allah akan menguji kalian wahai orang-orang beriman. Tidak ada satu orang pun di muka bumi yang tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing di antara kita akan datang ujian. Allah, kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dalam ayat ini, lanabluwannakum. Yang artinya, kata Syekh Utsaimin, lanakhtabirannakum, pasti aku akan uji kalian. Menurut apa? Sumpah dari Allah, pasti, tidak mungkin luput. Siapapun Anda, apapun jabatannya, apapun kedudukan sosialnya, pasti akan datang kepada Anda ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Tidak ada satu orang pun yang akan terselamatkan dari hal itu. Karena Allah telah bersumpah dalam ayat ini, walanabluwannakum. Apa yang disumpahkan oleh Allah dengan datangnya ujian itu? Apa yang akan diujikan oleh Allah yang Allah bersumpah dengannya? Allah terangkan dalam ayat ini, bisyai'in, yang Allah sebutkan apa? Bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kalimat bisyai'in, kata Syekh, la khaufun lahu bal bisyai'in minhu. Bukan rasa takut, semua rasa takut diujikan oleh Allah kepada manusia, ditimpakan oleh Allah kepada manusia, tidak. Bisyai'in, arti bisyai'in itu, para mufassir mengatakan, bisyai'in yasir, dengan sesuatu yang sedikit. Artinya, dengan sesuatu yang sedikit dari rasa takut, Allah akan ujikan kepada kalian. Kenapa yang sedikit? Enggak banyak. Karena, kata Syekh, li'anal khawf kullahu muhlik wal mud. wa mudammir. Karena kalau diujikan semua rasa takut itu sepenuhnya diujikan kepada manusia, rasa takut yang banyak itu akan menjadikan penghancur, pembinasa manusia, akan menimbulkan kebinasaan. Oleh karena itu, yang Allah ujikan kepada manusia, bishayin minhu, sedikit di antara rasa takut. Al-khauf, apa itu al-khauf? Rasa takut itu apa sih? Syekh rahimahullah menerangkan, wa faqdul aman, yang namanya rasa takut adalah hilangnya rasa aman. Rasa takut banyak sisinya. Rasa takut mungkin kehilangan anak, rasa takut dari penyakit yang menimpa, rasa takut dari keamanan. Walhasil banyak sisi-sisinya, bermacam-macam bentuknya. Yang jelas kalau di sana ada faqdul amn, hilangnya rasa aman, maka itulah namanya takut. Wa wa'adun yaju, secara kedudukan rasa takut ini lebih tinggi dibanding rasa lapar. Takutnya rasa takut seseorang itu lebih tinggi bahayanya atau dikhawatirkan oleh manusia dibanding rasa lapar. Walihada qaddamahu Allah alaihi. Oleh karena itu, di dalam ayat, Allah dahulukan rasa takut dibanding rasa jujur, karena memang beratnya dirasa oleh manusia, rasa takut lebih besar dibanding rasa lapar. Maka Allah sebutnya apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ. Khauf didahulukan daripada al-ju'. لِأَنَّ الْإِنسَانَ الْجَائِ رُبَّمَا يَتَعَلَّلْ وَيَذْهَبْ يُطْلَبْ وَلَوْ كَانَ لِحَاءَ الشَّجَرْ. Kalau rasa lapar menimpa manusia, banyak jalan keluarnya. Bisa jadi dia mencari-cari apa yang bisa sebagai pengganti makanannya. Walaupun cuma sekedar kulit-kulit pohon, itu masih bisa dimakan untuk mengganti makanan yang biasa dia makan. Walaupun itu tersiksa, tapi masih ada jalan keluar. Atau daun-daunan, itu masih bisa dimakan sebagai pengganti makanan. Walhasil, Syekh sedang ingin menerangkan, kalau rasa lapar, itu masih ada jalan keluar. Lakin al-kha'if wal-iyadubillah la yastakir la fi bayti wa la fi suqi. Berbeda dengan rasa takut. Kalau rasa takut dimanapun akan menimpa dia. Kalau sudah rasa takut masuk dalam kondisi seseorang, enggak di rumahnya, enggak di pasarnya, akan datang rasa takut itu padanya. Walaupun dia di rumah yang megah, yang aman, yang terlindung, atau di dalam istana, atau di dalam bunker, tetap ketika rasa takut datang, tidak bisa dia menutupinya. Wa akhafu man akhafu minhu dhunubana li'anna dhunub sababu li kulli wailat. Yang paling kita takuti dari apa-apa yang rasa takut itu ada, yang paling harus kita takuti adalah dhunub, dosa yang menimpa kita, yang ada pada diri kita. Karena adzunub sababu likulli wailat. Karena dosa yang menimpa kita ini sebab dari segala bencana, segala penderitaan. Wa sababu lil muhatir wal muhaw wal muhawis wal 'uqubat ad-diniyah wa dunyawiyah. Dosa ini pula yang menyebabkan apa? Ancaman bahaya yang menakutkan yang akan datangnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di baik di sifatnya diniyah ataupun duniawiyah. Itu bahayanya dosa dan ini yang harus lebih kita takuti daripada yang lainnya. Adapun rasa ju maknanya adalah ya tadi bil ju yaitu rasa lapar yang menimpa seseorang. Allah akan uji ketika manusia nanti beriman, mungkin saja akan diuji. Salah satu bentuk ujian yang Allah timpakan kepada manusia yang Allah ujikan adalah rasa lapar. Rasa lapar dengan bermacam modelnya, dengan bermacam bentuknya. Kata Syekh, walju yahmil ma'nayain. Ada dua makna rasa lapar itu. Makna yang pertama, ayahdasullah subhanahu fil ibad wabaan. Yaitu ditimpakan kepada Allah, timpakan kepada hamba-Nya wabah, wahwa wabah alju. Itu wabah rasa lapar. Bihaitsu ya'kul insan wa la yashba'. Bagaimana, apa bentuknya sih wabah ini? Yaitu ketika seseorang makan, tetapi makanan yang dia makan tidak menjadikan dia merasakan kenyang. Tetap saja, dia merasakan lapar. Tidak menjadikan makanan yang dia makan itu, walaupun banyak, tapi tidak menjadikan dia rasa kenyang. Wa hadza yamru 'alan nas. Yang demikian itu pernah menimpa manusia. Qad marra bi hadhihi al-bilad. Sanah ma'rufah indal 'amah, tusamma sanah al-ju. Pernah menimpa negeri ini, kata Syekh Utsaimin, yang orang-orang awam menjulukinya sebagai tahun alju, tahun kelaparan. Ya'kulu insan syai'un katsir walakinnahu la yashba. Wal iyadu billah abadan. Bagaimana kejadiannya? Apa yang menimpa mereka? Mereka makan. Makan banyak. Akan tetapi walaupun dia makan banyak, tidak merasa kenyang dengan makanan yang dia makan itu. Walaupun banyak makanannya. Bayangkan. Dia makan dengan makanan apa jumlah yang banyak. Tetapi jumlah yang banyak itu tidak menjadikan dia merasa kenyang. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Dan bisa jadi ini pernah menimpa pada diri kita. Makan makanan yang banyak, tapi tidak menjadikan tenaga bagi kita. Berapa banyak orang makan dengan makanan yang mahal, tetapi tetap saja dia kurang vitamin, kekurangan energi, merasa tetap lemas, merasa tetap tidak bertenaga. Sedikit menimpa kita. Atau saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mendengar, saya sudah makan banyak, Tapi kok seperti ini ya? Kalau justru makanan itu tidak menjadikan sehat, justru menjadi penyakit. Waliyatubillah. Ini jenis pertama, yaitu bukannya tidak ada makanan. Makanan ada, tetapi barokah yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sih, pernah terjadi seseorang yang makan al-insan ya'kulu min tamar muhassaran kamilan fil an wahid. Ada manusia di satu waktu makan banyak kurma sampai satu tempat besar, makan dia banyak, wala yasbik wal iyadu billah, tapi kurma yang segitu banyaknya dia makan ternyata tidak menyebabkan dia kenyang. Wa ya'kul hubus kalsir la yasbik lima rupihi, makan roti banyak tapi tidak menjadikan dia kenyang karena ada penyakit pada dirinya. Ini juga termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk apa ujian dikuranginya, apa ditimpakannya rasa lapar. Berapa banyak negeri yang subur sesungguhnya, akan tetapi masyarakatnya kelaparan. Negeri yang banyak buah-buahan di sana, akan tetapi masyarakatnya tidak makan buah-buahan itu, semua dijual keluar. Ini juga termasuk ujian dari rasa lapar. Bentuk yang kedua dari rasa lapar ini, al-jadab as-sinin al-mumahalah adila badar fiha dara wala yanmu fiha zara hadha min al-ju. Jenis kedua, ketika apa musibah paceklik. Apa paceklik? Musibah apa, Zed? Musibah apa, Zed? Paceklik. Ya sudah, tidak tua. Gagal panen. Panen, eh? Tidak kapanen. Gagal panen, ya. Apa namanya? Kemarau. Akibat kemarau panjang, sehingga tumbuh-tumbuhan tidak panen. Itu kalau orang kita di sini di Jawa nyebutnya paceklik. Jadi gagal panen, tidak panen dia. Nah, lah kalau yang demikian itu menimpa dalam waktu yang panjang, maka akan menimbulkan kelaparan. Susu yang kita peroleh dari hewan-hewan tidak keluar dengan baik. Kalau keluar, tidak sehat. Ataupun tumbuh-tumbuhan tidak menampakkan hasilnya. Akibatnya kelaparan yang panjang. Kita pernah dengar negeri Somalia ataupun negeri Ethiopia telah tertimpa kelaparan yang panjang sekali, melewati 1 tahun lebih, hingga rata-rata masyarakatnya lapar, tidak ada makanan, kurus-kurus, banyak yang sampai mati. Na'udzubillah. Inilah termasuk perkara, salah satu di antara perkara yang Allah mungkin untuk ujikan kepada manusia. Yang pertama apa tadi? Rasa khauf yang Allah timpakan. Bisa jadi dengan peperangan yang ada, bisa jadi dengan keamanan, bisa jadi rasa khauf itu banyaknya perampokan-perampokan, itu rasa khauf timbul. Bisa jadi dengan tekanan-tekanan politik atau yang lainnya, macam-macam. Yang kedua, rasa lapar. Sekarang kita masuk yang ketiga. Qauluhu wa naqsi minal amwal. Perkara yang Allah akan ujikan kepada kita manusia adalah naqs minal amwal. Ketika Anda mengatakan diri Anda beriman kepada Allah, kemungkinan sekali Allah akan menguji dengan kurangnya harta. Jadi janganlah keimanan kita diikat dengan harta. Karena Allah mungkin sekali akan menguji kita dengan kekurangan harta. Kekurangan harta ini macam-macam bentuknya. Bisa tercuri, bisa terampok, bisa kebakaran, bisa karena kebanjiran hilang harta kita, atau macam-macam. Nah, wadas minal amal yakni naqsal iqtisad bihaitsu tusab al-ummah biqillatil madah wal faqr wa ta'akhir iqtisadiha. Bisa jadi naqsal apa kurangnya apa ekonomi, rusaknya ekonomi, yaitu umat menimpa umat ini dengan kurangnya ada perekonomian, perdagangan kurang, sehingga apa kemiskinan menimpa. Kalau kemiskinan menimpa, perekonomian mundur, tidak maju ekonominya. Ya, tarhaq al-hukumatuha bidduyun, menuntut pemerintah harus berhutang. Akhirnya pemerintah harus berhutang. Yang akibatnya ta'ti natijah li asbab biqadriha yuqaddiruha Allah azza wa jal ibtilaan wa imtihanan. Yang dengan seperti itu Allah takdirkan apa adanya imtihan, adanya ibtila, ujian bagi masyarakat di sekitar situ. Kekurangan harta yang disebutkan tadi sebabnya macam-macam, bisa karena jatuhnya nilai uang, sehingga yang semula katakanlah uang 100 itu bisa bermakna banyak nilainya, bisa buat beli ini dan itu, karena nilai uang itu jatuh, dia harus menambah belanja, uang belanja itu. Karena uang 100 tidaklah bermakna, ia harus menambah menjadi beban kembali sehingga mengurangi harta. Harta kita yang semula kita simpan untuk tabungan hilang. Itu salah satu bentuk. Bisa juga tadi itu ancaman perampokan, adanya hilang apa kerampok atau tercuri atau yang lainnya. Walhasil semua itu menjadikan sebab hilangnya harta atau berkurangnya harta. Bisa karena peperangan, harta hilang. Bisa karena diusir dari satu negeri, ada sebab-sebab tertentu, harta menjadi kurang. Kita melihat bagaimana muhajirin harus keluar dari Mekah menuju Madinah. Mereka ketika keluar dari Mekah secara tidak boleh membawa hartanya. Tidak boleh membawa hartanya. Sehingga mereka pergi dalam keadaan miskin. Walaupun sebelumnya dia dalam keadaan kaya raya, tapi dia harus meninggalkan itu dalam keadaan miskin. Ini satu hal ujian dari Allah, nafs minal amwal. Yang berikutnya, yang keempat, ujian dari Allah dalam ayat ini dalam bentuk al-anfus, jiwa. Bisa jadi seorang hilang jiwanya, ay al-maut bihaitu yahilu finnas au bi'ah tahlikuhum wa takhdi alaihim. Kematian datang menimpa manusia, bisa dalam bentuk karena wabah yang menghancurkan mereka, yang apa, menimpa mereka sehingga binasa manusia. Kita sering mendengar negeri tertentu datang wabah kepada mereka dan ternyata menghilangkan nyawa banyak sekali. Berapa tahun yang lalu saudara-saudara kita di Aceh ditimpa dengan tsunami, jumlah yang sangat banyak, ratusan ribu orang, bahkan ada yang mengatakan juta nyawa telah hilang. Itu termasuk ujian. Bisa juga karena peperangan, bisa juga karena penyakit yang menimpa sesuatu negeri. Walhasil al-anfus bisa hilang, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh mengisahkan, ada kisah yang Syekh bawa di sini. Wa hadza aidan yuhadis katsiran, yahdis katsiran. Banyak menimpa, ada cerita, apa, banyak terjadi di negeri-negeri. Laqad hudisana annahu hadatsa fi hadhihi al-bilad. Telah dikisahkan, kata Syekh, terjadi di negeri apa, di bilad ini, di negeri ini, maksudnya di negeri Saudi, ay bilad Najdiyah, bilad Najd, hadatsa fiha wabah azim tusama sanata sanatahu indal amah sanatahu ar-rahmah. Pernah terjadi suatu wabah menimpa negeri Najd. Sampai-sampai tahun itu disebut sana ar-rahmah. Idza dahala al-wabaa' fi bayt lam yabqa minhum ahadun illa dufina wal iyadu billah. Tidaklah masuk wabah ini ke satu rumah kecuali tidak menyisakan seorang pun di anggota rumah itu, kecuali pasti apa, dikubur, tidak menyisakan orang. Ini telah terjadi di Najd. Ini sampai-sampai tahunnya itu disebut tahun Ar-Rahmah. ويدخل في البيت فيه عشر أنفس أو أكثر. Wabah ini masuk satu rumah yang rumah itu berisi ada 10 atau lebih jiwa. Fa yusabu hadza bi'arad wa min ghadin ath-thani wa thalith wa rabi' hatta yamutu an akhirihim. Ketika menimpa satu rumah, itu akan melebar, akan menimpa yang lainnya. Bermula dari satu, kemudian menjadi dua, tiga, dan seterusnya. Sampai akhirnya yang terakhir dan dari mereka mati juga. Wa haddatsana annahu qadima an hadha al-masjid, Masjid al-Jami' al-Kabir di Unayza. Wa kana an-nas bil awal fil qaryah saghira ma fiha annas katsira kama huwa al-hal al-yawm. Ditanya oleh Syekh, telah terjadi di kota Unayza ini Masjid ini terjadi di masjid ini, masjid yang besar, masjid rayanya di Unaiza. Dan ketika itu penduduk kampung Unaiza waktu masih kota kecil itu tidak banyak, tidak seperti sekarang kata Syekh. Kalau sekarang sudah menjadi kota besar. Dulu masih kota kecil, itu tidak banyak penduduknya. Yuqaddim ahyanan fi fardin shalah al-wahid sab'a aw saman janais na'udzubillah min al-awbi'ah. Menimpa apa terjadi di masjid yang di kota Unaiza ini, kadang dalam satu waktu sholat saja ada 7-8 jenazah. Na'udzubillah. Wabah kalau menimpa satu tempat akan terus begitu keadaannya. Hal yang biasa di kota kecil dalam satu waktu meninggal 7-8. Ini musibah. Inilah menimpa manusia dengan hilangnya anfus. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah as-samarat. Terkurangnya buah-buahan. Ay'an la yakunu hunaka ju. Lakin anfus as-samarat. تنزع بركاتها في الزروع والنخيل وفي أشجار الأخرى. Di satu tempat yang Allah uji dengan kurangnya buah-buahan, bukan rasa lapar menimpa mereka, cuma buah-buahannya berkurang. Padahal kita sangat butuh buah-buahan. Barokah yang ada pada tanah itu berkurang, sehingga yang dulunya banyak buah-buahan, ini tidak ada buah-buahan. Yang dulunya banyak kurma, ini berkurang. Atau pohon-pohon yang lainnya. Allah timpakan satu negeri dengan kurangnya buah-buahan. Bahkan kita sering melihat, sering mendengar, ada satu daerah penghasil buah-buahan banyak, tapi penduduk negerinya tidak makan buah-buahan. Subhanallah. Penduduk negeri di daerah itu tidak makan. Dia punya kebun, punya ladang yang isinya buah-buahan. Semuanya dia jual, dikurangi oleh Allah barokahnya di tempat itu. Waliyahzubillah. Yabtali al-ira bihadil umur liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu. La'allahum yasun. Lah, adanya ujian-ujian disebutkan tadi, karena pasti yang namanya manusia itu mendapat ujian. Tidak ada seorang pun terbebas. Ujian-ujian semua itu, kata Syekh, itu adalah apa? Yang menimpa manusia sebagai koreksi untuk manusia. La'allahum yarji'un. Semoga dengan semua itu orang akan mengoreksi dirinya, akan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwa itu adalah ujian dari Allah. Bisa jadi ujian menimpa dirinya adalah karena dosa, bisa jadi apa? Ujian itu menimpa dirinya karena kesalahan-kesalahan dia. Fayuqabil nas hadzal masa'ib bi darajat mutanawwi'ah. Lah, ketika ujian ini menimpa manusia, maka seperti yang kemarin kita bahas, manusia menerimanya dengan macam-macam. Ada yang menimpa musibah ini dengan apa? Tasakhut, merasa marah, merasa jengkel, masa tidak terima dengan ujian yang Allah timpakan pada dirinya. Ada yang ketika diuji demikian, ya sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ujian yang menimpanya. Ataupun ada pula yang derajat lebih di atas itu, ridho atas ujian yang Allah timpakan kepada dirinya. Bahkan ada pula yang derajat tertinggi, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana telah kita sampaikan di hari yang kemarin. Walhasil, Allah Subhanahu wa ta'ala tutup ayat ini, wabashshiris shabirin, berikanlah berita gembira kepada orang-orang sabar. Ketika mendapat ujian, apapun ujiannya, baik rasa takut ataupun rasa lapar ataupun kurangnya harta, kurangnya jiwa, hilangnya jiwa ataupun kurangnya buah-buahan, mereka tetap bersabar, bahkan mereka ridho ataupun bahkan mereka bersyukur. Barang siapa yang bisa bersabar dan ridho dan syukur, kata Allah, berikanlah berita gembira kepada mereka atas orang-orang yang sabar. Intinya adalah ketika Allah uji kepada kita, apapun bentuk ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, kita harus bersabar. Kenapa ayat ini diciptakan dalam bab ini, dalam bab sabar? Karena ada berita gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas orang-orang yang sabar, wabashshiris shabirin. Kenapa? Apanya bentuk berita gembira itu? Yaitu adanya janji dari Allah bahwa orang-orang sabar akan dilimpahkan balasannya di ghairi hisab, tanpa ada hisab. Sekehendak Allah akan dicurahkan balasan atas orang-orang yang sabar. Wallahu muwaffiq. Mungkin itu ikhwan fillah jazakumullah yang bisa ana sampaikan pada malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair Ustaz. Ustaz, ana ada soalan sikit Ustaz, bisa ya? Bagaimana? Ana ada soalan dikit. Barakallahu fiik, sabar. Jadi Ustaz, maksudnya antara tadi kita ada belajar pasal kita ada sabar, redha dengan bersyukur ni. Nah. Yang paling penting sekali sabar lah, benar ya Ustaz? Nah. Itu yang paling tinggi sekali lah. Kalau dia redha tapi enggak sabar pun tak guna jugalah Ustaz ya. Yang paling tinggi apa? Sabar. Bersyukur. Oh, bersyukur. Okey. Yang adalah tidak terima terhadap Allah. Paling tinggi sekali bersyukur lah. Yang di atasnya sabar apa? Ridho. Ridho. Terhadap ketetapan Allah. Di atas ridho ada yang lebih mulia. Itu bersyukur. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Setiap menimpa dirinya empat musibah, dia mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah apa? Ini masih tadi musibah. Lagi musibah pada dirinya, tetap dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ala kulli halin. Apapun yang Allah tetapkan, tetap aku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedudukan yang terbaik ketika musibah menimpa kita. Ada keluarga kita yang meninggal, alhamdulillah ala kulli hal. Ketika ada sesuatu yang hilang di antara kita, maksud harta kita atau apanya, kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Menunjukkan kita ridha dan kita memuji Allah bahwa di belakang ini ada balasan yang Allah siapkan untuk kita, balasan yang sangat banyak, yang sangat besar Allah telah siapkan kalau kita sabar, ridha dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah faham. Begitu? Itu saja insyaAllah. Nanti kita sambung di masa lain Ustaz. InsyaAllah. Afiqa barakallah. Assalamualaikum.